ila yaumil ba'ts wal mahsyar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidayah adalah sesuatu yang teramat mahal harganya. Hadiah yang begitu besar. Yang boleh kita katakan bahwa hidayah itu tidak bisa ditukar dengan apapun dari nikmat dunia. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak semua manusia bisa merasakan nikmat tersebut. Dia Allah berikan kepada orang-orang khusus dari siapa yang ia kehendaki. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki dan Allah sesatkan orang yang Allah kehendaki pula. Coba perhatikan. Dan itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana terjadi kepada para rasul ulul azmi? Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam yang sudah kita sebutkan di khutbah Jumat. Beliau berkedudukan sebagai rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Beliau berdakwah kepada kaumnya bukan dalam kurun waktu yang sebentar. 950 tahun lamanya beliau berdakwah. Tapi hanya segelintir orang yang beriman kepada beliau menerima ajakan dakwahnya. Dan ternyata yang berdiri dalam barisan para pengingkar yang tidak mau menerima ajakan dakwah beliau alaihi salatu wassalam adalah putra kandung beliau sendiri, Kan'an. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla hikayatkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangkan bencana besar dalam bentuk air bah yang menggunung. Beliau sudah berada di atas kapal yang membawanya bersama segelintir kecil kaum mukminin. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zinin ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nuh berseru kepada anaknya, kepada putra kandungnya, dan dia berada di tempat yang jauh. Ya bunayyar kam ma'ana, dipanggil dengan panggilan yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Wahai ananda, irkam ma'ana, naiklah bersama kami di atas kapal ini. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Ternyata apa jawaban si anak? Padahal ayahnya rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas gunung yang tinggi sana, yang bisa menyelamatkan aku dari air ini. Bayangannya air tidak akan mungkin bisa mencapai pucuk dan puncak gunung itu. Maka Nuh menyatakan, la azimal yawma min amrillah. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat pada hari ini dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man rahim. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Wa hala bainahumal mauju fa kana minal mughraqin. Akhirnya keduanya terpisah oleh gelombang yang besar dan ia termasuk orang yang Allah tenggelamkan bersama dengan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang kedua. Boleh dibilang contoh itu lebih besar lagi. Karena yang akan menjadi percontohan adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang juga sudah kita singgung sifat-sifat beliau, fadilah, derajat dan kedudukannya. Imamul Hunafa. Pemimpin ahli tauhid. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang juga tidak sebentar beliau berdakwah kepada kaumnya untuk menyelamatkan dan mengangkat mereka dari jurang kesyirikan kepada Allah. Ternyata subhanallah, yang berada dalam barisan orang-orang kafir adalah ayah kandung beliau sendiri, Azar. Dan dia termasuk dari salah satu yang membuat patung-patung yang mereka sembah dari selain Allah. Apa kata ayahnya ketika dipanggil? Didakwahi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Dengan penuh sikap yang rasa santun dan menunjukkan orang yang sangat mengharapkan hidayah darinya. Ibrahim alaihi salatu wassalam. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Jika engkau tidak berhenti wahai Ibrahim memberikan peringatan kepada aku, mendakwahi aku, aku akan merajammu. Wahjurni maliya, dan pergilah kamu dalam waktu yang lama. Diusir ayah kandungnya sendiri. Ma'asyurul muslimin. Padahal luar biasa Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ayahnya. Tapi contoh-contoh itulah yang kemudian akan semakin menanamkan kesadaran kepada kita bahwa betapa hidayatul Islam wal iman yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita mahal. Mahal. Dalam sekian juta, ratus juta jiwa mereka-mereka Allah sesatkan dari jalan hidayah. Tapi Allah memilih kita. Yang para rasul terdekat dengan Allah Azza wa Jalla, Rasul Ulul Azmi, tidak Allah berikan hidayah orang-orang terdekat dengannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Pemimpin para nabi dan rasul. Bagaimana kita sebutkan kedudukan beliau dalam syafa'atul uzma di hari kiamat di padang mahsyar. Sayyid waladi Adam wala fakhr. Pemimpin Bani Adam. Hamba yang paling Allah cintai. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dakwah beliau kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib. Yang sepeninggal kakeknya Abdul Muttalib. Maka pengasuhan Rasulullah alaihi salatu wassalam dilimpahkan kepada Abu Talib. Sebagai paman. Dan Abu Talib luar biasa kecintaannya kepada Nabi. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ada Abu Talib, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu. Ketika Nabi dan para sahabat berada dalam pemboikotan kaum musyrikin. Bertahun-tahun lamanya sampai mereka makan belalang dan dedaunan. Ternyata di situ, di tengah-tengah mereka, Abu Talib ikut bersabar menanggung penderitaan itu. Semua diputuskan. Hubungan dagang, hubungan pernikahan. Tidak ada apapun yang boleh disambung dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Kelaparan mereka. Dan Abu Talib senang kepada Nabi. Cinta kepada para sahabat. Orang-orang yang masuk Islam senang luar biasa. Tapi satu yang kurang. Sepanjang hidupnya belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadah. Belum pernah. Dalam kondisi dalam hati sanubari yang paling dalam. Ia mengakui kebenaran dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Nabi luar biasa begitu sangat menginginkan hidayah bagi si paman ini tadi. Sangat menginginkan hidayah bagi sang paman. Oleh karena itu, tatkala pamannya sakit menjelang kematiannya, yang ternyata sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di sisi Abu Talib, sudah duduk di sampingnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang teman duduk yang buruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah." Wahai paman, ammi, pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah untuk membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalimat la ilaha illallah. Lantas kemudian, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kalimat ini kepada pamannya Abu Talib, dua orang ini menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, engkau akan enggan kepada ajaran agama Abdul Muttalib, kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama syirik tentunya, karena agama nenek moyang adalah agama kesyirikan, penyembah berhala. Hanya kalimat itu yang diungkapkan mereka untuk membangkitkan sifat fanatisme asabiyahnya, kesukuannya. Nabi kembali menyatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Kedua orang tersebut kembali pula mengulang, atarghabu an millati Abdul Muttalib, engkau akan enggan kepada ajaran agama Abdul Muttalib. Sampai kemudian Abu Talib menyatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia, maksudnya aku, menggunakan bahasa kiasan, dia berada di atas ajaran agama Abdul Muttalib. Maka ia pun mati di atas kesyirikan dan kekufurannya. Orang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat bersedih dengan kejadian tersebut, kematian pamannya di atas kekufuran. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Hidayatut taufiq kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki dari hambanya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika pamannya sudah meninggal, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu selama belum dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin meskipun itu karib kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka-mereka itu yang sudah meninggal di atas kekufurannya itu adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahannam. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla. Dan ini si paman ini termasuk di antara bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi syafa'ah yang sifatnya khusus adalah syafa'at bagi Abu Talib. Di mana pada waktu itu? Para sahabat sedang memperbincangkan Abu Talib. Maka Nabi SAW ketika keluar, menjumpai mereka dan beliau mendengarkan perbincangan para sahabat. Maka Nabi menyatakan, laula syafa'ati lakana fi dhahdahin minan nar. Kalau seandainya bukan karena syafa'atku, dia berada di keraknya neraka. Neraka yang paling bawah. Namun, karena syafa'at Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi Abu Talib, dia berada di neraka yang paling dangkal. Dipakaikan dua terompah dari api, atau disebutkan dalam riwayat yang lain, api diletakkan di bawah lekukan kakinya, pada lekukan kaki kita itu. Yaghli minhu dimaghuhu, menjadikan otaknya mendidih. Dan dia merasa bahwa dialah manusia yang mendapatkan adab neraka yang paling besar. Yang adabnya paling keras di neraka jahannam. Padahal itu adalah azab neraka yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Na'udzubillahi min azabin nar. Fa hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah sekali lagi kita katakan, mengajarkan dan memberikan kesadaran kepada kita bahwa hidayah yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita mahal harganya. Mahal. Lantas apa kemudian yang harus dilakukan? Ketika Allah tabaraka wa ta'ala telah memilih kita menjadi hamba-hamba pilihannya, maka jawabannya adalah kita berupaya istiqamah untuk menjaga hidayah ini, memelihara dan melestarikannya. Istiqamah di atas jalan hidayah. Dan istiqamah barakallahu fikum sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada suatu hari sahabat Abu Amr, atau dinamakan pula Abu Amrah Sufyan Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata, qultu ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan kepadaku, wahai Rasul, dalam Islam ini, suatu ucapan, satu kalimat, yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun daripada selain engkau. Beliau minta hidayah atau minta bimbingan kepada Nabi. Minta nasihat. Dengan sebuah nasihat yang paling berharga dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dengan sebuah nasihat yang paling memberikan manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam faham. Apa yang dimaukan, apa yang diinginkan oleh sahabatnya tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Kalimat yang sangat singkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan seorang nabi yang Allah khususkan dibandingkan para anbiya yang lainnya dengan jawami'ul kalim. Ucapannya singkat tapi padat. Ini termasuk salah satunya. Qul amantu billahi thumma istaqim. Semua orang langsung hafal. Sekali disebutkan, langsung terekam dalam benaknya bimbingan, nasihat, tausiah, wujangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah di atas jalan hidayah. Di atas al-haq. Dan apa yang dibimbingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kepada sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala an, itu bukan khusus bagi beliau tetapi sifatnya umum bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya umum. Nah. Dan ini barakallahu fikum sangat mirip redaksinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah, rabb kami, tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dari istiqamah di atas kalimat itu, Allah sebutkan fadilahnya. Fadilah dan keutamaan orang yang istiqamah di atas ucapannya ketika menyatakan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka malaikat. Turun di saat dia akan berpisah dengan kehidupan dunianya. Dan itu adalah saat yang sangat memberatkan bagi setiap jiwa. Dia akan menyongsong kehidupan akhiratnya. Akan berpisah dengan kehidupan dunianya. Suatu keadaan yang sungguh-sungguh sangat berat bagi setiap orang. Tapi di saat yang genting itu, para malaikat Allah datang membisikkan bisikan-bisikan yang menyejukkan hati. Allah takhafu. Jangan takut. Jangan takut menyongsong kehidupan akhiratmu. Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang yang beriman dan istiqamah. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati dengan apa yang kamu tinggal di belakangmu dari saudaramu, anak-anak dan kerabatmu. Keluargamu, la tahzanu, jangan bersedih hati. Kira-kira apalagi yang akan menjadi keberatan bagi seorang hamba ketika diberikan kabar gembira seperti ini? Menyongsong kehidupan akhiratnya, tidak usah takut. Akan berpisah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya. Sudah, jangan bersedih hati. Allah yang akan menanggung dan memelihara mereka. Bahkan lebih lagi dari itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali penolong bagi kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Untuk kalian, apa yang disenangi oleh jiwa-jiwa kalian. Dan untuk kalian, apa yang kalian minta. Semua yang kita inginkan dan kita minta, Allahu Azza wa Jalla siapkan. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah sadar betapa perlu dan sangat menuntut serta sangat pentingnya untuk kita berupaya istiqamah di atas hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, sekarang muncul pertanyaan besarnya. Apa sebab-sebab yang harus kita jalani, yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan agar bisa istiqamah di atas hidayah? Karena seorang penyair menyatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabas. Engkau berharap an-najah, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, tapi kamu tidak menjalani jalannya. Tidak menempuh sebab-sebabnya. Sesungguhnya kapal itu tidak berlayar di atas daratan yang kering. Kalau mau berlayar, ya berlayar di lautan. Jangan berlayar di atas daratan. Mau berlayar, kebetulan lihat air, tapi itu adalah di sawah. Bukan tempatnya. Sebagaimana disebutkan bahwa al-ilmu bita'allum, ilmu diraih dengan belajar. Wal-fiqhu bil-tafakuh, fiqih didapatkan dengan tafakuh fid-din. Wahakada. Maka demikian pula bagi orang yang mengharapkan hidayah, harus menjalani sebab-sebabnya. Seorang penyair lain menyatakan, al-jahlu bit-tariq wa afatihi yujibu ta'bal kathir ma'al fa'idatil qalila. Tidak tahu jalan bersama berbagai rintangan yang akan didapatkan dalam perjalanan akan melahirkan kepayahan yang banyak dengan faedah yang sedikit. Kalau orang tahu jalan, mau pergi dari Imam Bonjol Gang 100 ke Masjid Maryam, jam-jam sore itu jangan sekali-kali lewat arah sini. Itu macet luar biasa. Ya, itu afatnya. Rintangan dan halangan-halangannya. Harus ke arah sini sedikit. Bedanya cuma 2 kilo. Tapi untuk sampai di sini, antara mengurai kemacetan di sini dengan di sana, bedanya sampai 2 jam. Tahu dia. Akhirnya dia pede-pede saja menempuh jalan di sini. Pokoknya terserah. Kepengen ikut taklim. Nyampe di masjid, ustadznya bilang, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Sudah ditutup. Gak dapat apa-apa. Cuma dapat penutupnya. Fahakadha ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla. Disinilah pentingnya. Untuk memudahkan kita mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bisa istiqamah di atasnya. Ada hal-hal yang harus kita jalani, kita tempuh. Yang pertama, banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling inti dari semuanya. Dari semua sebab yang kita harapkan dengannya. Bisa istiqamah di atas jalan hidayah. Istiqamah di atas Islam dan iman. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? فَإِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمْ بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب به كيف يشاء. Karena hati-hati hamba berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Summiyal qalbu qalban. Kenapa hati itu dinamakan qalbu? Litaqallubihi, karena dia berbolak-balik. Sering berubah-ubah. Ya, tidak berada pada satu keadaan. Kadang kita kaget, si fulan tadi menyatakan A, kok tiba-tiba baru 2 menit sudah B, berubah dia. Disinilah hati. Maka tidak boleh sedikit pun, barakallahu fikum, seorang hamba untuk terus berjalan di atas hidayah istiqamah, di atas Islam dan iman, menyandarkan kepada kemampuan dirinya. kepada kekuatan badannya, kepada kecerdasan akalnya, kepada temannya yang banyak, kepada harta yang melimpah. La, kecerdasan tidak mendukung dan tidak menjamin seorang berada di atas hidayah dan istiqamah di atasnya. Maka lihatlah sebagai permisalan yang besar, contoh teladan yang paling berharga bagi kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang selalu dipanjatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan, kokohkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Subhanallah. Yang diminta Rasul dalam doanya adalah dikokohkan di atas Islam. Padahal agama Islam beliaulah yang membawanya. Beliaulah utusan Allah Azza wa Jalla untuk mendakwakan Islam kepada manusia. Tapi beliau minta kepada Allah agar dikokohkan hatinya di atas Islam. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Begitu sangat luar biasa melihat kesungguhan Rasul dalam berdoa. Harapan semoga Allah mengabulkan dan menerima doanya. Beliau bertanya, ya Rasulullah, takhafu ala nafsik? Engkau mengkhawatirkan dirimu ya Rasul? Terjatuh ke dalam kesesatan? Menyimpang dari kebenaran, keluar dari Islam. Ya Aisyah, kata Nabi, wa ma yu'minuni wa qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu bihi kaifa yasha. Apa yang bisa membuatku merasa tenang, merasa aman, sementara hati-hati hamba berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Coba lihat, ini Rasulullah yang tentu tidak sebanding dengan kita. Sebagaimana pula dicontohkan Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kedua-duanya ini Ibrahim dengan baginda Rasul adalah Khalilur Rahman, dua kekasih Allah. Karena kalau secara urutan, dari urutan keafdaliyahan, dari semua manusia yang afdal adalah orang-orang yang beriman. Di atasnya para nabi. Lebih utama dari para nabi, para rasul. Yang paling utama dari para rasul, Rasulul Azmi. Dari Rasulul Azmi, Allah pilih yang terbaik adalah dua Khalilur Rahman. Dan dari dua Khalilur Rahman yang paling baik dan paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua percontohan besar. Bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam pun tidak melupakan prinsip yang besar. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajat dan memohon kepadanya. Nah. Ketika beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah kepada berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Kenapa sampai seperti itu beliau minta kepada Allah? Karena beliau manusia biasa. Sebagaimana mereka-mereka yang terjatuh dalam penyembahan berhala, itu manusia biasa. Sebagaimana pula juga beliau manusia biasa. Sama-sama manusia. Tapi memang kesyirikan itu membolak-balikkan akal manusia. Merusak hati dan akal manusia. Bagaimana ketika beliau alaihi salatu wassalam menghancurkan berhala kaumnya. Kemudian dibiarkan satu yang paling besar. Dan mereka bertanya. Tatkala mereka ketika kembali untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang berbuat seperti ini kepada tuhan-tuhan kami? Sebagian menyatakan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar yang mereka sebut seorang pemuda bernama Ibrahim. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkau yang berbuat ini kepada Tuhan kami, wahai Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukannya itu berhala paling besar ini. Coba tanya dia kalau mereka bisa berbicara. Nah, kamu juga tahu mereka tidak bisa bicara. Loh, terus kenapa kalian minta kepada yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian? Mereka malu sendiri, tertunduk malu. Memang demikianlah. Yang mereka pertuhankan, yang mereka harapkan bisa memberi manfaat kepadanya, menolak mudarat bahaya dari mereka, menolong dirinya tidak sanggup ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan berhala-berhala mereka. Tapi demikianlah kesyirikan itu. Sesuatu yang mungkin tadinya kita anggap mustahil, kita anggap tidak mungkin, semua mungkin bagi Allah Azza wa Jalla ketika Allah menghendaki kesesatan daripada seorang hamba. Sebagaimana kita lihat orang-orang di sekitar kita, saudara kita. Tidak semua orang Allah berikan taufik untuk terpanggil hatinya. Allah panggil hayya ala salah, mari salat, hayya ala falah, kemenangan. Tidak semua orang Allah berikan hidayah untuk memenuhi panggilan Allah. Dalam waktu yang tidak lama. Hanya sebentar mereka menunaikan salat berjamaah di masjid. Hanya 10 menit, kurang lebih 15 menit. Terlalu lama. 15 menit. Dalam kondisi barakallahu fikum. Salat itu secara berjamaah di masjid lebih afdal 27 derajat dibandingkan di rumah. Betul. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. 27 derajat. 27 derajat. Bukan cuma 2 derajat, 2 kali lipat, 27 derajat. Tapi memang Allah Azza wa Jalla sudah mengabarkan dalam Al-Quranul Karim. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Bahkan kalian adalah orang-orang yang memang lebih mengedepankan kehidupan dunia. Coba bayangkan. Kita kalau mau pergi. Naik pesawat. Kita rela dan memang begitu peraturannya. Diharuskan paling tidak kurang lebih 1.5 jam sebelum berangkat sudah check-in. Kita tidak akan mungkin telat dari itu. Mau berani-berani 20 menit sebelum berangkat bisa ditinggal. Tidak boleh masuk pesawat. Kita rela nunggu antri berlama-lama. Betul. Nah. Apalagi ada acara-acara yang Masya Allah. Mau dilangsungkan acara itu. Pertandingan apa namanya misalnya. Ba'da Isya sore sudah nunggu berjam-jam. Membayar mahal. Rela berpayah-payah. Tapi Allah panggil. Hayya ala salah, hayya ala falah. Tidak bergeming. Padahal. Nabi SAW menyatakan. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salah. Amalan yang pertama kali Allah hisab. Di hari kiamat itu ibadah salat. Fa in salahat saluha sa'iru amalih. Kalau salatnya baik, yang lain juga jadi baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau salatnya rusak, yang lain juga rusak. Nah. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka kita banyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tamidu ala nafsihi, tidak pernah bersandar kepada dirinya, kepada kemampuannya. Dalam kondisi Allah sudah mengampuni dosanya yang lalu, bahkan yang akan datang, beliau terjaga. Tapi tidak pernah terus doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Giat dalam ibadah. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Terutama yang harus kita sangat perhatian urusan sholat. Yang tadi sempat kita singgung. Sholat, lebih khusus urusan berjamaah. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Berdasarkan pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Karena sekian banyak dalil di sana menyebutkan warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku', perintah salat berjamaah. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara salat khauf di saat terjadi perang. Kalau dalam kondisi perang salat itu masih tetap disyariatkan secara berjamaah, lalu bagaimana dalam kondisi tenang, dalam kondisi aman, lebih harus lagi ditunaikan dengan cara berjamaah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkeinginan untuk memerintahkan salat itu ditegakkan, dan beliau memerintahkan yang lainnya mengumpulkan kayu bakar dan membakar rumah orang-orang yang tidak pergi salat ke masjid. Kalau seandainya tidak ada wanita dan anak-anak, kalau dikatakan hukumnya sunnah salat berjamaah di masjid, mungkinkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan membakar rumah yang di situ adalah mudarat yang besar? Tak mungkin. Termasuk pula dalil yang menguatkan tentang wajibnya adalah dahulu sahabat yang buta Abdullah bin Ummi Maktum datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyampaikan uzurnya, ya Rasulullah, aku tidak punya seorang penuntun yang bisa menuntunku ke masjid dan aku seorang yang buta, bolehkah aku tidak pergi ke masjid? Rasulullah berikan uzur kepadanya. Tatkala berpaling, maka Rasulullah memanggil, hal tasma'un nida, engkau mendengarkan panggilan azan? Qala na'am, aku mendengarkan azan wahai Rasul. Fa'ajib, tunaikan panggilan azan tersebut. Kalau seorang yang buta, ditambah dia tidak punya penuntun, yang mungkin di sana ada mudarat yang bisa menimpa dirinya, masih Nabi menyatakan, ajib, tunaikan panggilan azan itu, bagaimana dengan kita? Segar bugar pandangan masih, alhamdulillah, luar biasa. Ditambah lagi dengan fadilah yang tadi. Salatul jama'ati afdal min salatil fadzi bi 27 darajah. Lebih utama 27 derajat. Dan hadis ini bukan sebagai penggugur dari dalil-dalil yang sebelumnya yang sudah begitu banyak yang menunjukkan atau menurunkannya kepada derajat sunnah, bukan. Itu dalam rangka memberikan motivasi dan dorongan agar kita bersemangat kepada sholat berjamaah di masjid. Kira-kira seandainya ini dalam bentuk nyata, orang yang pergi ke masjid sholat jamaah selalu dapat amplop 100 di rumah 100.000. Tapi kalau ke masjid 2.700.000. Karena 27 derajat, yakin tidak akan ada orang yang sholat di rumah. Hatta lagi sakit akan pergi merangkak ke masjid. Kan orang kalau dapat BLT bantuan langsung tunai cuma 50.000, berjam-jam itu rela menunggu bahkan sampai terpijak-pijak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla, ini poin pertama sebab untuk bisa istiqamah di atas hidayah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk menyambung kepada poin yang berikutnya. InsyaAllah besok subuh ya. Nah, wallahu ta'ala ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.